Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yamutin amma ba'd. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan kedua. Daurah Sulamul Munajah Sarhu Safinati As-Solah. Ya, kita masih di pembahasan tentang benda-benda najis ya, benda-benda najis. Wah, mungkin ada yang mau baca, silahkan kalau mau baca biar ada apa dua arah. Ya, santri mana? Silakan baca. Ada harokatnya kan itu? Ada, Ustaz. Ya, Mas Eko, silakan Mas. Yang Al-Kalbu ini, Ustaz, ya? Ya, Al-Kalbu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima wal maitatu wa maitatu ta'ruha wa dilbuha ajduha wa atmuha illa maitatal adamiyyi wasamaki wal jarati wal mudakkatu al mubaha akluha fa matala sarahnya Mas. Oh, sarah. Untuk nanti. Ya. Kembali orang Bali. Kala asharihu rahimahullah ta'ala wal kalbu walau mu'allaman. Itu juga. Kal hinjiru wa far'u ahdihima nasaban la rodoan ma'al akhari au ma'a wairihi tahliban lin najasi wal maitatu palau dubaban padar rotan pasaruha padil puha bikas fil azdo bahwa kodamun linah wil bakori mamisluhu az-zuhru wal kurnu fajil duha walau masluhan minal hayi fa'at muha wa minhu al qarakisu wa hiya atmun rahun far'un hukmun baydin nahli makanat baydil asali ahyakun fa'at di'a'uha di'ul nahli thumma salat duna Tumma sorot dudan marrohi. Tumma matat, tumma sorot nahlan tatiru. Faya fit tauri al-awwali halalun. Fa fit tauri ladhi ba'dahu haramun kama kororohu ba'duhum. Cukup. Cukup. Ya. Itu tentang apa macam-macam najis di pertemuan sebelumnya telah kita baca sampai koi ya sampai apa muntahan. Kemudian musannif rahimahullah telah mengatakan wal kalbu anjing wal khinziru babi wa far'u ahadhihima yaitu turunan peranakan dari salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya bisa apa namanya nanti anjing dengan hewan suci yang lain, sajian kambing kemudian punya anak atau babi dan hewan suci yang lain kemudian punya anak ataupun keturunan dari keduanya antara anjing dan babi kemudian punya anak. Kemudian yang berikutnya wal maitatu bangkai wasya'ruha sa'ar yaitu bulu atau rambutnya wa zilfuha. Akan dijelaskan di sini apa zilfuha kodam nanti apa kaki kemudian wajil tuha kulitnya juga wa'admuha tulang ini semua najis. Jadi apa? Bangkai termasuk rambut, kemudian telapak kaki, kemudian kulit, kemudian apa? Tulang. Asy-Syari rahimahullah mengatakan al-kal wal kalbu anjing walau mu'alaman meskipun anjingnya anjing terlatih. Jadi misalnya anjing untuk berburu, ya, anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga apa pertanian misalnya. Ini tidak berarti tidak dikecualikan, ya. Meskipun anjing berburu dalam artian nanti bagaimana kalau karena nanti anjing berburu kan digunakan untuk berburuan, ya, memangsa sasarannya misalnya rusa atau misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana nanti? Nah, berarti tetap najis, ya. Tetap itu apa? Najis. Sehingga bagian-bagian yang terkena gigitan harus disucikan, ya. Ini maksudnya karena beliau mengatakan walau mu'alaman, ya, sehingga nanti biar tidak disalah sangka kalau anjing yang pandai berburu itu kemudian suci. Ya, kalau nanti suci kan hasil tangkapannya langsung bisa dimanfaatkan. Padahal itu ada bekas gigitan dari anjing. Dan anjing itu najis. Dan ini di antara yang apa jadikan dalil Malikiyah, ya, atau salah satu hujah Malikiyah, ketika apa tidak ada dalil yang menunjukkan suruh mencuci hasil tangkapan dari apa anjing buruan. Nah, salah satunya kan itu Malikiyah, ini hujahnya. Sehingga anjing itu suci. Kemudian anjing juga berkeliaran di Madinah, ya. Kok tidak ada nukilan tentang perintah untuk membersihkannya atau menjauhkannya dan seterusnya. Tapi pendapat yang mengatakan ini Malikiyah seperti itu, ya. Tapi pendapat yang mengatakan apa najis banyak dalil-dalil yang mendukungnya. Wal khinziru babi wa far'u ahadima dan turunan dari keduanya dari sisi nasab berarti perkawinan, ya. La rodo'an bukan sepersusuan. Jadi ada yang sepersusuan juga, ya. Ma'al akhar, ya. Ma'al akhar, ya, bersama dengan yang lain atau ma'al ghairihi atau yang lainnya. Jadi kalau bisa khinzir dengan anjing dengan babi bisa juga dengan yang lainnya. Tagliban lin najasi atau lin najisi, dimenangkan yang najis. Ya, jadi di sini dimenangkan yang apa? Yang najisnya. Kalau kambing kawin dengan babi, ya dengan babi atau dengan anjing. Padahal itu suci, ya, kambing suci, anjingnya najis, lebih dimenangkan yang paling buruk, yang najis. Kemudian wal maitatu dam bangkai walau zubaban wa zarotan, meskipun bangkai apa namanya lalat dan semut kecil, semut. Jadi bangkai semua najis kecuali tiga, kan, kecuali hanya tiga, yaitu bangkai, yaitu mayat manusia, kemudian bangkai belalang dan bangkai ikan. Selain itu najis. Meskipun hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir, semut, ya, cicak, ya, dan seterusnya, yang lainnya semuanya. Maka di sini meskipun maka beliau mengatakan meskipun lalat dan semut. Ini menunjukkan bahasanya biar tidak disalah sangka, oh ini tidak punya darah mengalir, enggak najis, enggak. Semuanya ini di sini najis. Nah, biasanya seperti ini, penyebutan seperti ini biasanya itu ada indikator mazhab lain begitu yang mengatakan itu suci. Ya, biasanya seperti itu, ya. Ya, jadi sehingga meskipun ini meskipun itu biasanya itu membandingkan dengan mazhab lain tapi enggak disebutkan di sini. Sehingga di sini itu kalau seperti ini kemudian Sebentar, nanti. Ya, ini syarat-syarat seperti ini, keterangan ini ya, banyak manfaatnya. Karena ketika kita tahu, oh ini meskipun apa namanya lalat ataupun semut ya, ketika nanti kita baca di referensi pendapat lain, oh mengatakan seperti itu, oh enggak najis, oh berarti ada beda di situ. Kemudian sa'ar, kemudian zilfu, zilfuha dengan dikasroh dzoh, wahwa qodamun linafil baqor. Yaitu kaki. Kaki semisal kaki sapi. Ini mungkin yang kaki keras gitu ya, Pak ya. Karena belum bisa pastikan penyebutan ini itu untuk apa gitu. Maksudnya faedahnya itu mungkin kaki-kaki yang keras seperti itu ya, Allah alam. Nanti bisa dicek kalau kaki sapi itu seperti apa telapak kakinya itu loh. Itu juga masuk najis gitu. Wamisluhu dan semisal itu adalah al-zufru wal-qorn, kuku. Nah ini kan jelas, kuku itu kan apa tidak dialiri darah ya, tidak dialiri darah. Benda atau bagian-bagian yang kaku seperti itu, yang keras. Bahkan tanduk. Jadi kan ini beda dengan daging, kulit itu kan kelihatan kan ada di situ sentuhan dengan apa darah. Kalau ini tanduk itu juga bangkai. Berarti bangkai misalnya apa harimau, rusa. Ya. Itu kan kalau dia bangkai gitu kan, tanduknya juga najis gitu. Sehingga enggak boleh kemudian dimanfaatkan namanya najis dan enggak bisa disucikan kecuali nanti yang kulit ya, kulit. Nanti ada pembahasannya di penyamakan kulit. Wajil tuha dan kulitnya walau masluhon minal hayi, kulitnya meskipun dia masluh itu dia diambil atau dilepas dari yang hewan yang masih hidup, misalnya di masih hidup kemudian diambil kulitnya, ini dihukumi apa najis. Wa azmuha tulang wa minhu al koro kisu. Minhu diantaranya ini masuknya mungkin ke tulang tadi karena ini jenis tulang wahya azmun rohun, tulang yang rohun itu artinya apa lunak atau lembek, maksudnya ditalik bukan al wudruf itu tulang rawan, jadi dia lebih lunak dari tulang biasa tapi lebih keras dari otot. Namanya dia tulang rawan. Ya, nanti bisa dicek di situs-situs ilmiah tentang. Kemudian Far'un cabang masalah hukmu baldi an-nahli. Nahli itu lebah ya. Pakai hak lebah, pakai hak apa? Pohon kurma. Ya. Hukum telur lebah. Maka nafsi baitil asal yaitu yang posisinya di rumah asal madu ya, sarang lebah adalah ahyafun. Ahyaf ini apa namanya? Larva ya. Bahasa Indonesia larva, kalau bahasa Jawa itu tolo. Jadi dia itu ya kalau apa namanya lebah itu dia kan ada fase-fasenya ya. Dari telur kemudian nanti ada namanya ini tadi akhyaf ini atau larva, kemudian nanti pupa. Nah, pupa itu kayak ulat gitu, kayak kepompong gitu, kayak kalau kupu-kupu itu, kemudian setelah itu baru lebah dewasa. Jadi ada empat fase ya, telur, larva, pupa, kemudian lebah, jadi lebah dewasa. Nah, kalau telurnya ini faptida uha bidun nahli. Nah, ini fasenya yang pertama itu adalah telur. Telur lebah sumasorot dudan, kemudian menjadi dud. Ya. Yaitu ulat. Ma'aruhi, ulatnya ada hidup. Ya, daruhnya ada nyawanya, suma matat, kemudian mati. Sumasorot nakhlan tatiru, kemudian jadi lebah dewasa, lebah terbang. Jadi di taklik disebutkan ketika apa telur lebah itu apa pecah ya, maka nanti keluar dari situ semacam ulat kecil. Ya ini ulat-ulatnya sih yang diibarokan oleh pensarah dud, yaitu apa namanya ulat. Kemudian setelah itu baru ada fase azrok yang keluar darinya nanti lebah yang normal sempurna bentuknya, ada sayapnya, bisa terbang. Nah, fase azrok ini yang diibarokan diungkapkan oleh penulis suma matat tadi. Nah, dia suma matat itu setelah jadi setelah ulat kan dia kemudian jadi apa namanya posisinya itu jadi kepompong gitu ya. Jadi enggak bernyawa, kemudian habis itu keluar lebahnya. Nah ini kaitannya itu di sini. Bahya fit tauri al-awwali halalun. Ya, di fase pertama berarti kan telur tadi ya. Berupa telur. Wa fit tauri sali wa fit tauri alladzi ba'dahu, dan di fase setelahnya itu haram, setelahnya ya, setelahnya haram. Kama qararahu ba'dhum, sebagaimana ditegaskan oleh dia sebagian fuqaha. Ya, silakan dibaca lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Matan kemudian sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala illa mitatal akruha. Qala syarihu rahimahullah illa mitatal adamiyyi walau kafiran wassamaki walau tafiyan wal jaradi wal mudakkatal mubaha akruha. Wa min hadha janinul mudakkati wassaydil mayiti بالضغطة والناد الميت باسمي لأن ذلك ذكاتها شرعا والجزء المنفصل من الحي كميتته طهارة ونجاسة فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيره كثوب الثعبان بخلاف سجل العنكبوت فإنه من اللعاب ويستثنى من ذلك نحو الشعر من الحيوان. Suaranya putus-putus. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa istathna min dhalika nahwu asy-sya'ri min al-hayawan al-ma'kuli aw al-majhuli fi kaunihi min al-hayyi aw min al-ma'kuli aw min ghayrihi kasufihi wa rishihi wa wabarihi fa innahu tahirun wa laysa kamaytatihi wa laysa kamaytati dhalika al-ma'kuli li'umumi al-hajati ilayhi wa law infasala min ma'kulin juz'un juz'un 'alaihi sya'run fa huma najisani. Ya, kemudian tadi najis-najis tadi ya. Tentang najis apa? Yang terakhir ada wal maitatu bangkai, wa sya'ruha wa dhilbuha telapak kaki, wa jilduha kulit wa azmuha tulang, semuanya najis. Bangkai itu najis ila kecuali maitatal adami, kecuali bangkai itu mayat manusia ala demi wasamaki dan bangkai ikan wal jaruti bangkai belalang, tiga ini dikecualikan. Wal mudzakatu al mubaha akluha, kemudian yang disembelih yang mubah boleh dimakan dagingnya. Penjelasannya, Syekh Nawawi rahimahullah mengatakan ila maitatal adami walau kafiron. Jadi mayat manusia meskipun mayat kafir itu juga suci. Sehingga kalau bersentuhan itu tidak menyebabkan jadi benda lain mutanajis. Wasamaki ikan walau tofian meskipun mengapung. Ya, dia apa ngambang atau mengapung. Wal jaruti dan belalang. Wal muzakata al mubah akluha. Yaitu yang disembelih yang apa namanya mubah atau halal dimakan dagingnya. Wa min hadza janinul muzakati. Dan termasuk dalamnya adalah janin al muzakah. Ya, janin dari induk yang disembelih karena janin ini kan zakatu janin zakatu umiha ya. Jadi kalau dia ada janin, ada hewan misalnya kambing disembelih, kemudian janinnya keluar mati, maka dia itu sudah sembelihannya ikut sembelihan apa? Induknya. Ikut sembelihan induknya. Biasanya kan mati ya. Kalau keluar itu mati. Itu sudah ikut sembelian induknya. Wasoiti hewan buruan al-mayiti yang mayit mati. Bidok doti karena terhimpit atau terjepit. Wanadi al-mayiti bisahmi. Itu hewan yang lari atau memberontak. Yang dipanah. Kena panah. Li'ana zalika zakatuha syar'an. Karena tadi ini, disebutkan tadi syar'i, masuk sembeliannya, sembelian syar'i. Karena kalau hewan itu, dia misalnya susah disembelih kan, ini lari tidak bisa memungkinkan disembelih. Maka boleh kemudian dilukai di tempat manapun, seperti itu. Sehingga itu dianggap sembelian yang syar'i. Allah alam bisawab. Kemudian wal juz'u al munfasilu, bagian yang terpisah minal hayy dari hewan yang hidup. Artinya hewan masih hidup kemudian maka al juz'u tadi kamaitatihi seperti bangkainya, hukumnya seperti bangkainya toharotan wa najasatan pun najis. Tadi kan di paragraf sebelumnya sudah disebutkan kalau hewan hidup dipotong anggota badannya, maka anggota badannya ini apakah najis atau suci? Nah ini putus tadi sinyalnya. Iya Ustaz, tadi sempat ngeheng-ngeheng Ustaz bicara. Gitu ya. Ini sudah pakai TV ini. Sudah ditaruh di atas rak di tempat agak luar. Alhamdulillah lah pulih hal. Coba sekarang masih putus-putus. Sekarang sudah ada Ustaz. Teman-teman yang lain sudah jaringan enggak oke? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah kemarin apa? Sudah diupayakan sudah dikirimin masih ini sudah apa? Kartu khusus gitu biar bisa apa? Lancar ini. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Baik. Nanti kalau putus-putus disampaikan biar nanti kita ulangi atau bagaimana. Jadi bagian tubuh hewan, misalnya ekor dipotong atau sayap dipotong atau kaki dipotong, maka potongan tadi hukumnya apa? Maka seperti hukum bangkainya. Jadi kalau misalnya sapi dipotong ekornya, maka ekor yang terpotong ini najis atau tidak, maka dihukumi seperti bangkai sapi. Bangkai sapi kan najis, karena bangkai yang tidak najis hanya tiga tadi yang dikecualikan itu, yang dimatan ya, itu. Sehingga itu ekor sapi yang dipotong dari sapi yang masih hidup, maka dia najis. Ya, tidak boleh dimanfaatkan, dampaknya kan gitu. Tidak boleh di apa namanya, ya nama najis ya, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimakan ya. Nah, kemudian kalau misal contoh yang lain yang bangkainya suci itu ikan. Ikan kalau dipotong, ikan atau mayat manusia, kalau misalnya ada yang anggota tubuhnya terpotong juga suci. Terpotong ketika anggota tubuhnya manusia masih hidup, jadi kan ya, anggota badannya najis tidak, maka suci karena itu seperti itu. Tidak kuat kalau lebih lancar. Sama dari basar manusia, sama ikan dan karena ini pindah dulu. Bismillah. Maka bagian tubuh dari manusia, ikan dan belalang ketika terpotong ketika masih hidup, maka suci tohirun duna juz'i wairiha. Tidak termasuk bagian selain tiga tadi, maka najis. Kal saubi asuban. Seperti saub itu maksudnya itu kulit ya, apa itu? Kalau ular itu kan ngulungsungi itu loh, kalau bahasa Jawanya itu ganti kulit tuh. Ya. Maka ini termasuk juga ya berarti. Jadi maksudnya itu ketika ular ular ya, ular itu ganti kulit, itu kan bagian tubuh yang terpisah, gitu kan? Ularnya kan masih hidup. Ya, dia ganti kulit, gitu kan? Dia mengelupas sendiri kan, melepas kulitnya itu. Nah, kulit yang terlepas itu hukumnya apa? Maka berarti kan ini al juz'u al munfasil minal hayy, dan ular itu bangkainya kan najis karena tidak termasuk yang tiga, yang dikecualikan kan cuma tiga tadi ya di matan. Nah, maka itu juga masuk. Ya, berarti najis. Bikhilafi berbeda dengan nasji al ankabut, apa sarang apa namanya itu laba-laba. Fa'innahu minalu'ab, karena itu dari air apa ludah, air liur. Nah, itu berarti sarang laba-laba itu berarti suci. Betul enggak dari air ludah, apa mau diteliti lagi? Silakan. Itu dari apa? Apa dari perut? Jadi kalau yang keluar dari perut itu kan najis kan? Keluar dari perut dari apa? Pencernaan. Nah, ini kata beliau itu dari lu'ab. Jadi fuqaha itu di samping pinter ilmu apa namanya? Jadi untuk jadi seorang faqih itu memang tidak mudah. Jadi dia harus tahu juga gitu, harus tahu meneliti gitu. Maksudnya itu ini hewan ini bagaimana gitu kan? Itu harus tahu gitu. Ya, sehingga kita kalau mau lebih ini ya memang harus terjun di lapangan seperti itu. Ya, jadi meneliti, mencari tahu, tanya pada pakarnya, di sumber-sumbernya hewan ini bagaimana. Kayak kemarin misalnya apa cumi-cumi keluar cairan hitam itu dari mana keluarnya? Nah, itu kan yang mempengaruhi nanti. Karena ilatnya itu kan yang najis yang keluar dari bagian dalam, yaitu ada proses di situ kan. Lambung misalnya. Nah, itu keluar dari mana? Kepala atau dari mana? Kemudian ada istilah tembolok juga kan. Kemudian ini ada apa? Sarang laba-laba. Maka di situ nanti yang perlu diketahui. Sehingga ini beliau mengatakan fa'inau minal u'ab, sehingga beliau tahu gitu. Kalau kita mungkin kan juga enggak tahu gitu. Ya itu, tapi bisa mencari tahu. Maksudnya ini anak sampaikan seperti ini ya. Ya, kita memang tidak sekedar membaca kitab gitu, tapi memang praktek di lapangannya itu bagaimana? Itu memang sebenarnya memang harus ada ya. Cuman memang masing-masing punya apa namanya kemampuan yang beda-beda atau kesempatan. Wa yustansana min dzalika, kemudian dikecualikan dari hal tadi. Dimute dulu. Dikecualikan dari tadi nahwu sya'ri minal hayawani al-ma'kuli awil majhuli fi kaunihi minal hayyi aw minal ma'kuli aw min ghairi. Jadi ini masih membahas tentang bagian tubuh dari hewan yang terpotong dalam keadaan tubuhnya hewannya masih hidup. Nah, maka itu kan najis apa seperti bangkainya. Maka tapi dikecualikan dari hal tadi rambut atau bulu dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, ya, yang bisa dimakan dagingnya, ini satu ya, kategori satu, rambut dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, dua, dari hewan yang rambut dari hewan yang tidak diketahui, majhul tidak ketahui ini posisinya dari masih hidup atau dari mati. Atau terlepasnya itu, apa rambutnya rontoknya itu, atau dari hewan ini bisa dimakan dagingnya atau tidak, gitu. Karena kalau hewan ini dagingnya bisa dimakan, itu kaidah asal tadi, asal kalau dia bangkainya najis, berarti kan yang terpotong najis. Ya, tapi kalau bulu dikecualikan, gitu, nggak najis. Maka kita lihat di sini. atau yang tadi tidak ketahui ini rontoknya itu dari masih hidup atau tidak, atau dari yang bangkai dagingnya bisa dimakan atau tidak, majhul. Kasufi seperti suf, bulu wol, kayak bulu apa namanya, bulu domba, bulu apa, domba. Kemudian warisihi, ris itu bulu-bulu burung, ayam, nah itu ris. Kalau kemudian wabar, bulu unta, fa'innahu tahirun, ini suci. Padahal bulu itu adalah bagian tubuh dari hewan. Ya. Hewannya masih hidup, rontok bulunya. Ya. Menurut kaidah tadi kan najis, tapi dikecualikan kalau hewannya bisa dimakan. Ya, berarti kayak kambing gitu kan, rontok bulunya, wolnya diambil gitu kan. Nah, itu dikecualikan. Karena kambing bisa dimakan dagingnya, maka bulunya suci. Kemudian apa burung bulunya terlepas, ayam juga ini bisa dimakan dagingnya, bulu-bulunya apa tohir suci. Fa innahu tohirun walaisa kamaitati zalikal makul, tidak seperti bangkainya yang hewan bisa dimakan tadi. Karena tadi kalau misalnya kambing terlepas bulunya, maka kaidah tadi kan seperti bangkainya kambing, ya. Tapi ini enggak dikecualikan. Kalau bangkai kambing kan najis, harusnya bulunya, wolnya najis. Tapi dikecualikan, karena yang mengecualikan di ayat, ya. Ada pengecualian di ayat, di apa namanya taksis, ya. Nanti kalau di usul fikih dia jadi mukhasis, ya, dikhususkan. Kemudian li umumil hajah ilahi, ya, salah satu ilatnya ini, ya, yaitu karena apa kebutuhan yang umum, banyak yang butuhkan. Nah, sekarang walawin fasola min makulin, kalau terpisah in fasola min makulin dari hewan yang bisa dimakan dagingnya, juz'un bagian yang terpisah tadi, fa'il dari in fasola, juz'un alaihi, alaihi sya'run, di bagian ini ada rambutnya. Fahuma najisani, keduanya najis. Misalnya apa? Kalau bulu rontok sendiri dari kambing, bulunya kambingnya hidup, bulunya suci. Tapi kalau ekor kambing dipotong, itu kan ekor kambing dipotong, ya, kambingnya masih hidup. Kan ekornya najis kan? Karena tadi bangkainya seperti apa? Bagian yang terpotong seperti bangkainya, bangkai kambing najis, maka ini najis. Tapi bulunya bagaimana? Tadi kan dikatakan bulunya itu apa? Pengecualian. Nah, kalau kasus ini tidak, fahuma najisani. Jadi anggota ekornya tadi, dagingnya dan kulit-kulitnya itu najis. Bulunya gimana? Ikut najis. Jadi kalau bulunya suci itu hanya bulunya saja. Ya, wolnya saja yang diambil, bulunya saja. Tapi kan kalau bulu itu nempel di bagian tubuhnya dipotong, maka bulunya ikut najis. Ya. Kemudian matan selanjutnya silakan dibaca sampai ya dibaca dulu. Halo, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, famata laqat hadhihi najasatu thawbal insani aw badanahu aw musallahu aw ghayraha min al-jamidati ma'a rubut rutubatin fiha aw fi mulaqiha in kana laha ta'amun aw launun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazula thumma yajidu fi najasati al-qalbi wal khinziri sittu ghuslat wahidatun minha mamzujatun bi turabi tuhurin. Coba berarti baca sarannya. Assalamualaikum. Qala Syarif rahimahullah taala, "Fama talaqat hadhihi najasatu thawbal insani aw badanahu aw musallahu aw ghayraha min al-jamidat ma'at utubat fiha ay an-najasat aw fi mulaqiha fa inna fa in kanat an-najasatu ayniyatan bi an kana laha ta'mun yuhasu bi dhawqin aw launun yuhassu bil basarin aw rihun yuhassu bi syammin wajaba ghusluha fala tathuru bin nari wala birrihi bal bil ma'i hatta yazula ay dzalikal wasfu falau tawaqqafa dzalika ala hattin aw qarsin aw sabunin wajaba wa illa kana mustahabban fa in asura zawal lawani wahdahu kalawni damil haidi aw rihi wahdahu karaihatul khamri al'atiqati wa ba'du an wa'il wa'iti lam yadurra baqa'uhu lidururati wa yasiru al-mahalu tahiran haqiqatan wa la farqa bayna al-mughal Mustanif Rahmatullah mengatakan fama talakot, sekarang ini kan safinatu sholah kan, nah ini hubungannya apa dengan sholatnya? Fama talakot hadhi najasatu, maka kapan pula kot, yaitu bertemu, menimpa hadhi najasatu, najis-najis tadi yang sudah disebutkan, menimpa saubal insani, bajunya orang, au badanahu, najisnya menimpa badannya orang, au musolahu atau tempat sholatnya orang, au ghoiroha, atau menimpa, yaitu selain tadi, minal jamidati, yaitu menimpa benda-benda padat, ma'arutu batin fiha. Dengan adanya basah-basah, unsur basah. Ya. Fiha di dalam najis, au fi mulaqiha, atau pada fiha pada najis, najisnya itu ada basahnya. Kemudian, karena najis sedang kering kan. Kemudian, atau fi mulaqiha. Atau benda yang terkena najis, baju, badan, ya, apalagi, dan seterusnya. Fa'ingkana, ini masih ada lanjutannya, ya, syarat. Fa'ingkana laha ta'mun, maka kalau ada si najis tadi ada ta'm, itu ta'am itu rasa atau au launun atau warna au rihun atau aroma, maka wajaba ghusluha hatta yazula. Ini jawab syarat dari fa in kana. Kemudian kita baca dulu syaratnya. Syarat dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, yaitu ma'arutu batin fiha ay an-najasat. Jadi najisnya ini ada unsur basahnya au fi mulaqiha atau benda yang terkena najis. Maka fa in kana tin najasatu ainiyatan, kalau najisnya itu najis ainiyah. Najis ada dua, satu najis ainiyah, itu ada fisiknya ya, ada fisiknya. Dua, najis hukmiyah, tidak ada fisiknya, tidak nampak fisik dan sifat-sifatnya. Kalau najisnya ainiyah, gambarnya gimana najis ainiyah? Biangkana laha ta'mun, ada rasa, yuhasu bi zauqin, bisa dirasakan dengan di zauq itu di apa namanya kecap ya. Di kecap atau dijilat gitu ya. Jadi apa? Ta'am rasa. Au launun, warna yuhasu di rasa di apa namanya? Diketahui di indra maksudnya dengan basor. Kalau warna kan dengan dilihat. Aurihun atau aroma yuhasu bisami, dengan dicium. Dicium pakai penciuman hidung maksudnya. Maka wajib ghusluha. Maka wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Ini najis ainiyah. Wajib dibasuh ya dengan air. Fala tathuru binari, tidak bisa suci dengan api. Wala birihi, tidak bisa suci dengan apa namanya angin. Bal bilma'i, akan tapi sucinya dengan air. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini najis itu enggak bisa suci dengan sinar matahari, kering, kemudian apa namanya sudah tidak ada bekas-bekasnya, sifat-sifatnya itu tetap najis. Atau diangin-anginkan saja, baju kena najis, kemudian dijemur, sampai hilang bekas-bekasnya, tidak ada sama sekali warna, rasa, bau, tetap najis. Dampaknya kalau dipakai untuk sholat tidak sah sholatnya. Nah kan dampaknya gitu kan, kalau kaitannya dengan sholat. Dipakai pun juga tidak bisa, kan itu najisnya. Jadi harus dengan air. Airnya air mutlak ya. Suci mensucikan. Bal bil ma'i hatta yazula, sampai hilang. Apa yang hilang? Zalikal wasfu, sifat-sifat tadi. Yaitu to'am rasa, laun warna, rih, aroma. Falau tawakofa zalika, kalau zalika tadi, yaitu penghilangan rasa, warna, bau, itu tergantung, tawakofa tergantung ala hatin. Dengan hatin dikerik, au korsin dicubit, atau di apa kucek gitu ya. Au sobunin, au sobun, wajabah, maka wajib. Artinya, jadi kalau misalnya rasa tadi, sifat-sifat rasa, warna, bau tadi itu bisa ya enggak? Bisa, tapi harus dengan dikucek dan dikerok pakai sabun. Ya maka harus dipakai itu. Maka wajib dipakai. Ya. Jadi kalau ini bisa di bisa suci dengan sabun, maka harus pakai sabun dengan deterjen. Gitu. Wa ila kana mustahaban. Wa ila jika tidak, artinya jika enggak usah pakai sabun sudah bisa kok gitu, bisa hilang warna, rasa, bau. Kalau pakai sabun gimana? Deterjen mustahabnya dianjurkan, tapi enggak wajib. Sehingga kalau ini bisa hilang dengan deterjen, dengan dikucek, dengan dikerik, dia enggak melakukan itu berarti enggak boleh. Wajib. Nah, berarti tidak bisa nanti ya, tidak bisa menjadi suci. Dia tidak melakukan itu. Kemudian fa'in asura zawalul laun. Jika sulit hilangnya warna wahdahu saja, laun. Jadi warna saja sulit hilang. Sulit dihilangkan. Kalau nidamil haid. Seperti warna darah haid. Ya, sulit itu. Sulit itu biasanya para disebut sulit bagaimana para fuqaha di menjelaskan biasanya adalah mereka menjelaskan itu dengan tiga kali di apa namanya kucek gitu ya. Di tiga kali pencucian ada dikucek, dikerik seperti itu. Tiga kali enggak bisa, masih tersisa, itu namanya sulit. Nah, terus kalau sudah terwujud status sulit, nah kalau yang sulit dihilangkan warna misalnya, yaitu warna darah haid ya, nempel di baju misalnya, awirihi wahdahu, atau aroma saja. Jadi tadi yang sulit itu warna saja, sehingga kan kita ada tiga sifat tadi kan, rasa, warna, bau. Kalau sulit warna saja ya, atau au sulit dihilangkan aroma saja, wahdahu karo ihati al khomri, seperti aroma khomer yang al-atiqah yang sudah apa sudah lama gitu ya, sudah bacin atau basi gitu. Wa ba'di anwa'il ghaid, dan sebagian macam-macam kotoran birat. Maka lam yadura baqa'uhu lidarurati. Maka tidak lam yadura, tidak membahayakan, artinya tidak masalah. Baqa'uhu masih adanya warna saja atau aroma saja. Dua tadi tapi sendiri-sendiri. Enggak gabung ya. Warna saja sulit. Sehingga rasa sama bau hilang. Bisa dihilangkan. Warnanya sulit, warna saja. Maka enggak mengapa. Atau bau saja. Sehingga rasanya sudah hilang, warnanya hilang, tapi masih ada bau. Ya. Masih ada bau. Dan itu bisa ya. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi kelihatannya sudah enggak ada warnanya, sudah ini, tapi baunya itu ada, dicuci berkali-kali masih ada baunya. Nah, itu tidak mengapa. Wa fayasiru al-mahalu tahiron haqiqatan, kata beliau rahimahullah taala. Maka tempat yang terkena najis ini, benda yang muta najis itu adalah tahir, suci. Jadi tidak dikatakan dimakruh ya, tapi di sini dikatakan ya dihukumi suci gitu. Dihukumi apa? Suci. Baik, silakan dilanjutkan sarahnya wala farqa baina. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-syarih rahimallahu taala wala farqa baina mughalladati wa ghairiha. Wa yadurru baqaul lawni war rihi ma'an bi mahalin wahidin wa ta'mi wahdah. لأن بقع ذلك دليل على بقع العين إلا إن تعذر زواله بأن لا يزول إلا بالقطع فيحكم بالعفو ويجوز ذوق المحل إذا غلب على ظنه زوال طعمه بعد الغسل لحاجته كما لو اشتبه عليه متنجس وطاهر فإنه يجوز له الذوق ليعرف الظاهر من غيره بخلاف ما إذا كانت النجسة محققة فيحرم ثم يزيد بعد زوال الأوصاف في شيء من النجاسة من نجاسة القلب والخنزير ست غسلات ليكمل ست وستة ستة ستة ستة غسلات ليكمل السبع ليكمل السبع واحدة منها أي السبع ممزوجة بتراب يتكدر به الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس ولا فرق بين الطين والرطب وغيره ويكفي غبار رمل طهور فلا يكفي نجس ولا مستعمل فلا يكفي ذر التراب على المحل ولا دلكه به من غير ماء بل لابد من الماء سواء مزجهما قبل الوضع على المحل أو الأولى أو أم بعده lanjut ya tadi sudah baca belum ini baru sampai sini matanya Zed. Ya cukup dulu. Baik, kemudian wala farqa tidak ada wala farqa tidak ada bedanya al mughalladhatu mal mughalladhati wa ghairiha ya di tadi perincian tadi tidak ada beda antara mughalladhah ataupun yang lainnya. Najis ada tiga, muwaladoh, yang berat, najis anjing dan babi, atau peranakan dari keduanya, atau salah satu dari keduanya, kemudian ada najis ringan, itu air kencing, apa bayi, laki-laki, yang belum mencapai 2 tahun, yang hanya minum air susu ibu atau susu hewan. Kalau mutawasitoh, selain muwaladoh dan selain mukhafafah, selain itu yang paling banyak. Wa yaduru baqa'ul laun warih ma'an. Nah, tadi sekarang ini menjelaskan kalau masih ada warna sama aroma ma'an bersamaan bimahalin wahidin di tempat yang sama. Artinya najis mengenai satu titik situ. Di situ masih ada rasa masih ada warna dan aroma. Maka ini yadur. Yadur itu maksudnya jadi nanti bermasalah, artinya masih najis. Kalau tadi lam yadura tadi, kalau dia sendirian ya, hanya warna saja yang susah atau aroma saja. Nah, kalau kedua-duanya warna dan aroma gabung di satu tempat masih ada, maka ini yadur. Watokmi wahdahu atau rasa saja, ya. Warnanya bisa hilang, aroma juga, tinggal rasa saja. Ini juga nggak bisa kalau rasa saja itu paling berat. Dia sendirian saja bermasalah. Nah, kalau warna sendirian saja nggak apa-apa, aroma sendirian saja juga tidak mengapa. Kalau warna, kalau rasa sendirian saja itu masalah. Beliau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha bahasanya li'ana baqa'a dzalika karena masih adanya hal tadi yaitu laun dan rih warna dan aroma jadi satu atau rasa saja ini dalilun menunjukkan ala baqa'il ain ainnya masih ada sehingga mafhumnya pemahaman kebaliknya terbaliknya bahasanya kalau hanya warna saja itu enggak menunjukkan masih ada ainnya Jadi ainya sudah enggak ada, tapi itu karena ini ada asar sih. Jadi ini kan asar. Apa namanya bekasnya. Rasa, warna, bau itu kan. Ya. Sehingga kalau hanya warna saja berarti tidak menunjukkan ain, sudah dianggap ini ainnya sudah enggak ada gitu. Karena beliau mengatakan kalau warna dan rasa warna dan aroma itu ada gabung, itu menunjukkan ainnya ada, fisiknya masih ada. Atau rasa saja. Jadi rasa itu yang paling kuat di sini. Kalau rasanya masih ada, maka itu menunjukkan zatnya masih ada, fisik najisnya. Illa in ta'adzara zawaluhu, kecuali tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Ya, jadi ada asura, itu sulit usur, itu ada status usur, ada status ta'adzur. Ta'adzur itu tidak memungkinkan. Gambarannya adalah bi'alla yazula illa bilqati, tidak bisa hilang kecuali dipotong. Kalau ada kain, ya kemudian sudah dicuci berkali-kali nggak hilang, ini nggak bisa hilang. Hilangnya gimana? Dipotong. Nah itu berarti ta'adzur, tidak memungkinkan untuk dibersihkan. Maka fayuh kamu bil afwi. Nah kalau ini dihukumi apa? Dimaafkan. Jadi kalau dimaafkan itu berarti kan najis. Ya. Dihukumi najis tapi makfu gitu loh. Makanya tadi belum mengatakan kalau ada ras warna dan aroma, maka itu atau ada rasa saja itu menunjukkan apa? Ada fisiknya. Ya kalau ada fisiknya kan najis. Nah, tapi kalau sampai dalam status tidak mungkin dihilangkan kecuali dipotong, namanya ta'adzur, tidak memungkinkan. Status ta'adzur maka dimaafkan. Kalau dimaafkan itu bisa digunakan. Bisa apa? Digunakan. Najis tapi dimaafkan, namanya ma'fu. Najis yang dimakfu. Nanti ada macam-macam najis yang dimaafkan. Sehingga meskipun kemudian najis statusnya, tapi dimaafkan. Artinya masih bisa digunakan. Beda dengan tadi kalau di warna saja sama aroma saja, beliau mengatakan fayasiru al-mahlu tohirun hakikotan, ya suci, ya, diputusi suci, dihukumi suci. Kemudian ini ada faedah berkaitan untuk mengetahui ya sifat-sifat tadi. Maka beliau mengatakan wajib juzu boleh. Lauku mencicipi al-mahal, satu area yang terkena najis. Iza golaba, jika golaba ala dhonihi, ada prasangka kuat. Zawalu to'mihi ba'dal ghusli, setelah digusel lil hajati, untuk karena ada kebutuhan. Jadi, lil hajati ini berarti ini mutalik ke yajuzu, boleh. Bolehnya itu karena kebutuhan. Jadi boleh mencicipi tempat yang terkena najis, syaratnya dia ada prasangka kuat, rasanya sudah hilang setelah dicuci. Nah, syaratnya ada zon. Dia sudah ini kemungkinan besar sudah hilang karena misalnya najisnya cuma sedikit gitu kan. Kemudian membersihkannya sudah bagus, sudah berkali-kali. Seperti itu. Nah, boleh dicicipi. Ya juzu lil hajah. Sebagaimana kama law istabaha, sebagaimana law seandainya istabaha tersamarkan ada satu tersamarkan atau ada kebingungan alahi atasnya mutana jisun wa tohir. Ada benda mutana jis yang terkena najis, ada benda yang suci. Nah ini kan yang mana? Yang mutanajis yang kena najis mana? Yang suci mana? Maka fa'inahu maka ya juzu boleh lahu baginya. Boleh apa? Al-dhauku mencicipinya. Kok boleh kenapa? Liya'rifat tohiro min ghairihi. Untuk mengetahui yang suci dari yang selain suci. Sehingga tahu, oh ini dirasakan untuk mengetahui. Oh ini yang suci, ini yang najis, yang mutanajis ini. Bikhilafi ma'idha kanati najasatu muhaqqaqatan. Beda halnya kalau najisnya muhakkokotan, sudah apa namanya, muhakkokoh apa, keberadaannya dipastikan ada gitu ya, wujudnya itu sudah pasti ada di situ. Payarumu maka haram. Jadi wong ini baju sudah, misalnya baju sudah jelas-jelas kelihatan tadi ada fisiknya najis, kok malah dicicipi, hukumnya haram, dosa gitu. Dosa, misalnya dosa. Haram ya dosa. Kemudian tadi berkaitan dengan cara mensucikan tadi kan. Jadi intinya cara mensucikan tadi adalah fisiknya dihilangkan, kemudian juga rasa, warna, wa aroma. Tiga juga harus hilang, kecuali ada ketentuan tadi yang sulit, kemudian yang tidak memungkinkan, tapi sudah ada perincian. Sumaya zitu kemudian, ya zitu ditambah, finaja satilekal bibalakhin ziri, berarti najis mughalazah, najis anjing dan babi, ditambah berapa? Sita wasalatin. 6 basuhan. Jadi kan tadi 1 ya. 1 basuhan ditambah 6, 7. Wahidatun minha, yaitu 1 dari yang 7 itu mamzu jatun biturabin tahurin. Dicampur dengan debu yang suci. Tahur suci mensucikan. Ya. Penjelasannya tumayazitu ba'da zawalil awsaf. Kemudian ditambah setelah hilangnya, ya ini setelah hilangnya sifat-sifat tadi, wisayin min najasatil qalbi wal khinziri, wal khinziri sita ghusalatin liyuk mila asab'a. Jadi setelah hilang sifat-sifatnya, jadi fisik itu kalau ada najis kena apa namanya, ya kalau ada najis apa namanya anjing mughalazah atau babi, di situ kan apa 7 kali basuhan itu ya, dia harus apa, harus hilang fisiknya dulu, tapi di sini fisik dan sifat-sifatnya. Jadi misalnya dibasuh 1 kali fisiknya masih ada, sifat-sifatnya masih ada, basuh lagi sampai 5 misalnya, maka 5 ini dihitung 1 baru ditambah 6. Ya, seperti itu. Jadi 5 tadi untuk menghilangkan fisik dan sifat-sifat itu sampai hilang kok 5 basuhan, 5 basuhan dihitung 1, ditambah 6 biar sampai itu 7. Salah satu dari 7 tadi ai as-sab'i yaitu dicampur dengan debu yataka daru bihi al-ma'u. Yataka daru menjadi keruh bihi dengan turab, al-ma'u yang menjadi keruh apa? Airnya. Jadi dicampur dengan debu sehingga jadi ke keruh. Wayasilu biwasitotihi ila jami ajza'i al-mahali al-mutanajisi. Maka nanti debu tadi bisa sampai dengan wasilah air kan menyebarnya, itu sampai ke semua bagian-bagian yang mutanajis. Makanya tadi jadi dicampur dengan air itu agar debunya kan menyebar. Ya, airnya kan menyebar, maka air itu membawa apa namanya unsur atau partikel debu tadi ke semua bagian itu. Wala farqa, tidak ada beda bainatin arrotbi wa ghairihi. Tidak ada beda antara atin ya tanah liat yang basah atau lumpur dan yang selainnya. Wayakfi gubaru ramlin tohurin, dan mencukupi debu pasir yang suci. Ya, kalau pasir ada debunya itu bisa. Falayakfi tidak cukup, tidak sah. Najisun wala musta'malun. Yaitu kalau debunya najis tidak bisa, atau debu mustakmal sudah pernah dipakai sebelumnya untuk membersihkan najis. Wala yakfi zarru aturabi, alal mahal wala dalquhu bihi min ghairi ma'in. Tidaklah mencukupi, belum cukup, belum sah kalau ditaburi debu di tempat najis, tidak cukup juga kemudian digosok-gosokkan tanpa air. Jadi debu saja bisa. Bala buta minal ma. Akan tapi harus ada airnya. Sawaun sama saja mazajahuma. Dicampur keduanya yaitu air dan debu. Qoblal wad'i alal mahal. Sebelum dioleskan di tempat yang terkena najis. Wahual aula itu yang lebih bagus. Ambak dahu atau setelah sampai di tempat najis. Jadi bisa debu sama air dicampur dulu baru dipakai untuk membersihkan. Bisa juga debunya ditempatkan di situ kemudian diberi air dicampur di situ bisa juga. Tapi yang lebih utama adalah dicampur terlebih dahulu. Tadi ada sedikit yang ingin anak tambahkan. Di matan disebutkan Fama talaqat hadhihi najasatu saubal insani au badanahu au musallahu au ghairaha minal jamidati ma'a rutubatin fiha au fi mulaqiha, itu maksudnya di situ ada rutubah. Jadi rutubahnya ini bisa di benda najis, bisa di benda suci. Jadi kapan benda suci itu benda suci? Kalau terkena najis namanya mutanajis. Kalau najis itu fisiknya, ainnya. Jadi air kencing itu najis. Tapi baju yang terkena air kencing namanya baju mutanajis. Nah, kalau mutanajis bisa disucikan, kalau najis tidak bisa. Kalau fisik najis kan tidak bisa disucikan. Yang disucikan itu benda suci terkena najis, mutanajis. Nah, syarat benda najis bisa statusnya menjadi syarat benda suci bisa menjadi mutanajis syaratnya ketika dia terkena najis dan ada unsur basahnya. Unsur basah di najisnya saja atau di benda sucinya saja atau di keduanya. Ya. Sehingga kalau najisnya itu kering, tidak ada unsur basah, benda suci tidak ada unsur basah, ketemu kering sama kering, tidak. Jadi benda sucinya tetap suci. Makanya beliau mengatakan, Musannif rahimahullah ta'ala, ma'a rutubatin fiha au fi mulaqiha. Harus ada unsur basahnya. Sehingga mafhumnya kalau tidak ada unsur basah tidak najis. Jadi kalau kesenggol anjing, kalau anjingnya kering dan benda sucinya kering, sandalnya misalnya kering atau bajunya kering, maka tidak najis. Karena tidak ada unsur basahnya, harus ada unsur basah dari keduanya. Karena di salah satunya, makanya ma'a rutubatin fiha au fi mulaqiha. Sehingga itu baru wajib. Ya. Wajib disucikan. Karena para ulama mengatakan unsur basah ini yang memindah. Jadi najis itu dia pindah gitu loh. Pindah ke benda suci. Sehingga benda suci menjadi mutanajis. Tapi demikian yang bisa kita baca. So, untuk yang najis hukumnya kita baca di kesempatan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat saja, tapi Yana nggak jamin kemudian bisa dijawab. Nanti kalau bisa dijawab kita jawab, kalau tidak ya nanti coba kita jawab di grup atau kalau bisa ya. Tapi kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat saja biar nanti bisa kita baca. Demikian kurang lebihnya mohon maaf jazakumullahu khairan atas kehadirannya dari teman-teman sekalian. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.